beliau dihentikan. Dibahas ini oleh para ulama, khususnya Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dan setelah diteliti, setelah dipelajari lebih dalam, ternyata nisbah penyandaran bahwasanya Imam Malik alaihi rahmatullah di setiap Ramadan menghentikan majelis hadisnya adalah sebuah kadzib, sebuah kedustaan. Tidak benar bahwasanya Imam Malik alaihi rahmatullah menghentikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hadis yang ada di sisi beliau ketika bulan Ramadan tiba. Tetap ada majelis ilmu, bahkan di dalam ilmu itulah diajarkan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kita bermuamalah dengan bulan Ramadan yang ada di tengah-tengah kita. Adapun Al-Quranul Karim juga tetap diberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin untuk menyibukkan diri-diri mereka dengan qiraatul Quran, dengan apa yang telah kita sebutkan dari keutamaan dan kemuliaan yang di sisi qiraatul Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Maka kata Al-Hafidh atau Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, sekian banyak bentuk kedermawanan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul pada bulan Ramadan tersebut. Budhulul ilm, menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di sisi beliau, an-nafsi wal mal, harta benda yang dimiliki oleh beliau semuanya dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idhari dinihi, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa hidayati ibadihi, dan untuk memberikan petunjuk hidayah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa isalin naf'i ilaihim, dan untuk menyampaikan, menyeratakan manfaat yang akan diterima oleh hamba-hamba Allah tersebut, bikulli tariqin min ta'limi jahilihim, dengan segala macam cara, diantaranya ta'lim jahilihim, mengajarkan orang-orang jahil di tengah-tengah mereka, wa qada'i hawa'ijihim, dan menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan mereka yang membutuhkan bantuan dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa it'ami ja'i'ihim, dan yang terakhir adalah mengit'am, memberikan makan orang-orang yang membutuhkan bantuan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ikhwati fillah yarakumullah yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kedermawanan yang sangat-sangat banyak dari sekian macam sisinya, yang itu semua dilakukan bahkan bertambah pesat ketika beliau alaihi salatu wassalam diajarkan terus Al-Quran oleh Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Dengan sucinya jiwa beliau, semakin sucinya jiwa beliau, semakin suci terus, maka itulah yang memudahkan beliau untuk menambah sifat al-jud yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan terakhir kemarin kita telah menukilkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, untuk kita senantiasa mentaati pemerintah atau penguasa yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyun. Kalian tetap mendengar, kalian tetap taat pada penguasa-penguasa yang ada di tengah-tengah kalian, walaupun penguasa yang ada di tengah-tengah kalian adalah seorang yang berasal dari negeri Habasyah, ka'anna ra'sahu zabibatun, seakan-akan kepalanya seperti sebuah kismis. Artinya segala macam bentuk kekurangan yang ada pada fisik seorang pemimpin tidak menghalalkan kita untuk mencela pemimpin tersebut, untuk memojokkan, mendiskreditkan, menjatuhkan harga diri yang ada di sisi pemimpin tersebut, bahkan wal'iyadzubillah untuk mengkudeta atau merongrong kekuasaan yang ada di sisi pemimpin tadi. Tetap as-sam'u wa ta'ah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau bahwasanya patokannya adalah al-mansib, patokannya adalah kedudukan yang ada pada pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa tersebut. Begitu pula para ulama, bukanlah patokannya seorang individu, seorang pribadi. Oh, ini orangnya jelek, maka kita tidak paham atau tidak pantas untuk mentaatinya. Ini orangnya ahlul ma'asiyah, ini orangnya fajir, ini orangnya, dan seterusnya. Dari sikap-sikap jelek yang kita miliki catatan-catatan dari penguasa atau pemerintah tersebut, itu tidak menjadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah selama mereka adalah seorang yang, atau selama mereka adalah pemimpin, penguasa yang berstatus sebagai penguasa yang memegang urusan-urusan kaum muslimin, maka kita tetap memiliki as-sam'u wa ta'ah, dimanapun keadaan mereka dan sejelek apapun keadaan yang ada di sisi mereka, hafidhahumullahu wa ra'ahu. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya dengan menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di, atau fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa di tengah-tengah kalian yang setelah aku wafat masih hidup dan mendapati akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka di akhir zaman kita akan mendapati si fulan jahmi, si fulan mubtadi', si fulan tablighi, si fulan khariji, si fulan mu'tazili, dan yang seterusnya. Sekian banyak perselisihan dari sekte-sekte, kelompok-kelompok sempalan yang ada akan terlihat di akhir zaman. Maka solusinya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bergabung dengan Syi'i, apakah kita bergabung dengan tablighi, apakah kita bergabung dengan jahmi, mu'tazili, khariji, dan yang seterusnya dari sekte-sekte sempalan tersebut yang katanya mereka kembali kepada Al-Quran wa Sunnah tapi hakikatnya mereka keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika di akhir zaman kita melihat banyaknya perselisihan-perselisihan tersebut, dijelaskan oleh Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan berpegang teguh pula dengan sunnah-sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin, para khulafa' yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Empat khulafa', Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, sunnah-sunnah mereka adalah sunnah-sunnah yang satu. Kalau kita mau menelaah lebih dalam kandungan dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya akidah yang ada di sisi Abu Bakar tidak berbeda dengan akidah yang ada di sisi Umar. Akidah yang ada di sisi Umar tidak berbeda dengan akidah yang ada di sisi Uthman ibn Affan. Akidah yang ada di Uthman ibn Affan tidak berbeda dengan akidah yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat sepakat, akidahnya satu, ajarannya satu, tidak berbeda. Dan mereka semua meniru apa yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul haq, dimanapun mereka berada, kapanpun masanya mereka hidup, tetap ajaran mereka, akidah mereka, manhaj mereka, tariqah mereka, cara mereka beragama satu, tidak berbilang, yaitu ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana akidahnya nabi, manhajnya nabi, semuanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Karena kalau berbeda tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang sunnahku, pegang pula sunnahnya Abu Bakar, pegang pula sunnahnya Uthman, pegang pula sunnahnya Umar, pegang pula sunnahnya Ali, terus demikian. Ini merupakan solusi dari sekian banyak khilaf yang akan didapati oleh seorang yang hidup di akhir zaman. Maka khawatir fillah yara'akumullah, solusinya ketika kita mendapati sekian banyak sekte, sekian banyak kelompok mubtadi'ah, ahlul bid'ah wa dalal, bukan kita bergabung bersama mereka, saling memberikan uzur atas kesalahan-kesalahan yang ada. Siapa yang tidak memiliki kesalahan katanya? Semua orang memiliki kesalahan. Naam, semua orang memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Naam, kullu bani Adam khata'. Tapi penempatan sebuah dalil ketika hal ini dimasukkan ke dalam babul akidah keliru. Kita tidak akan setuju kepada mereka-mereka yang memiliki sebuah akidah Aisyah sedang diazab, waliyadzubillah. Kita tidak akan pernah setuju bagi mereka yang memiliki sebuah akidah Indonesia adalah negara kafir karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan setuju. Karena cara kita mengetahui negara ini Islam ataukah kafir telah disebutkan oleh Nabi SAW. Lihat desa tersebut, lihat kampung tersebut, kata Nabi SAW kepada deretan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, apakah azan dikumandangkan ataukah tidak? Ketika azan tidak dikumandangkan, kampung kafir, serang. Ketika azan dikumandangkan, kampung muslim, desa muslim, tahan, jangan serang, mereka adalah muslimin. Sekian banyak masajid yang ada di negara kita, sekian banyak azan dikumandangkan di setiap waktunya, masih ada yang berpendapat bahwa negara kita negara kafir. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Dan di antara kaidah yang paling mereka kuar-kuarkan, ya ini kaum khawari cuman ma'ahum, adalah sebuah kaidah yang kita telah ketahui bersama, nata'awan fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Kaidah ini khotifillah ya ra'akumullah, Pertama kali dicetuskan oleh seorang yang bernama Muhammad Rashid Ridha. Yang mana akhir ceritanya, akhir kisahnya, Muhammad Rashid Ridha menyesal dengan penyesalan yang sangat ketika pernah mengeluarkan pernyataan ini, pernah mengeluarkan kaidah ini. Na'tadzir ba'dhuna ba'dhan fi ma ittafaqna. Atau nata'awan fi ma ittafaqna. Afwan. Nata'awan fi ma ittafaqna wa na'tadzir ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna. Kaidah yang ada dan terus dipegang dan ini diwariskan oleh Hasanul Banna, Sayyid Qutb, terus oleh pentolan-pentolan mereka kaum Khawarij, dibawa ini kemana-mana. Sayyid Qutb seorang yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang ada di zaman sekarang adalah murtadun. Kita di sisi Sayyid Qutb kafir. Ini bahaya akidah yang ada di sisi Sayyid Qutb. Mudah sekali mentakfirkan orang. Anta kafir, anta kafir, anta kafir. Mudah. Wal'iyadzu billah. Ini Sayyid Qutb yang mewariskan ucapan Muhammad Rashid Ridha tadi. Rahimahullahu ta'ala. Muhammad Rashid Ridha mengatakan, nata'awan fima tafakna. Ini di awal. Ketika banyak sekte-sekte yang ada Syiah, ada Jamaatul Tabligh, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan yang seterusnya. Qadariyah. Masuk semuanya. Maka bingung menghadapi permasalahan yang ada. Biasa manusia. Nata'awan fima tafakna. Ya sudah, kita bekerja sama terhadap apa yang kita bersepakat di atasnya. Perkara-perkara yang tidak kita perselisihkan, ya sudah, kita nata'awan, kita saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Tapi bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang kita khilaf, kita berselisih, karena namanya satu kepala dengan kepala yang lain, pasti tidak pernah ketemu. Ada saja perbedaan yang terjadi. Na'tazir, kata Muhammad Rashid Ridha. Na'tazir ba'duna ba'dan, kita saling memberikan uzur, kita saling memberikan ruang. Fi makhtalafna, terhadap perkara-perkara yang kita perselisihkan. Perkara-perkara yang kita tidak setuju, masih ada ditarik kanan, masih bisa ditarik ke kiri, masih tarik ulur, ya sudah, kita saling memaafkan sudah. Yang penting kita jalan bareng. Akhirnya kaidah ini menjadikan beliau sebagai orang yang dimanfaatkan oleh kaum Syiah. Akhirnya beliau terpojok, yang itu menyebabkan beliau rahimahullahu taala keluar dan rujuk dari kaidah tersebut, melepaskan diri dari kaidah yang ada tadi. Akan tapi namanya kaidah telah tertanam di sanubari kaum muslimin ketika itu, diteruskan lagi oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya sampai di zaman sekarang masih dipakai oleh sekian banyak sekte, sekian banyak kelompok dari cabang-cabang kelompoknya kaum Khawarij yang berafiliasi pada Daesh wal'iyadzu billah. Sama kaidahnya persis. Ketika ada kesalahan, tenang, tutupi, saling memaafkan. Nanti kalau apabila ada permasalahan-permasalahan yang kita sepakat dengannya, apa sepakat itu? Mengkudeta pemerintah, menggulingkan pemerintah. Bagaimana mengganti hukum taghut ini dengan hukum Al-Quran? Bagaimana mengganti hukum taghut ini dengan hukum sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu target mereka. Baru mereka bekerja sama. Akhirnya melakukan upaya-upaya yang keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, ayo dengar dan taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun kamu dicambuk, walaupun hartamu dirampas, tidak, kata mereka, kami bersepakat untuk mengkudeta. Ucapan Nabi diacuhkan, ucapan Nabi dihinakan. Bagaimana Islam bisa berjaya? Bagaimana khilafah yang kata mereka dalam tanda kutip bisa tegak ketika mereka sudah berani melecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Bukankah memegang sunnah Nabi adalah bahagian dari tegaknya khilafah? Kita katanya mau kembali kepada Al-Quran, mau kembali kepada sunnah, mau kembali kepada hukum Allah, mau kembali kepada hukumnya Nabi SAW. Kenapa secepat itu hukum Al-Quran dan sunnah kalian tiadakan, kalian acuhkan, kalian cuek kepadanya. Tidak dianggap sebagai hukum yang bisa membawa kemaslahatan umat. Karena mereka katakan kalau asam'u wa ta'ah, kita tunduk terus tidak berbicara di tengah-tengah penguasa, kapan kita bisa maju? Kapan khilafah bisa tegak? Kapan Al-Quran bisa menjadikan hukum? Bisa menjadi hakim? Kapan as-sunnah bisa menjadi hakim? Ini syubhat-syubhat wal'iyadzu billah yang ada di sisi mereka. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apabila ikhtilafan kathiran, perselisihan yang banyak telah kita dapati, kembalilah kepada sunnah Nabi, kembalilah kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maka itu adalah jalan keselamatan. Jangan kita ikuti, ini ada solusi dari Imam Fulan, ini ada solusi dari Syekh Fulan, ini adalah solusi dari Syekh Islam, ini siapapun yang memberikan solusi, tidak bisa. Kita telah mendapatkan solusi terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan wal ulama humul ladzina ya'rifuna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatal khulafa. Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Al-khulafa ar-rasyidun pun demikian telah wafat. Apa yang bisa kita perbuat untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka? Maka caranya kata beliau, al-ulama lah yang mengetahui. Para ulama lah yang mengetahui alladzina ya'rifuna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para ulama yang mengetahui sunnah-sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka lah para ulama yang mengetahui sunnahnya para khulafa ar-rasyidi. Fanattabi'ul ulama'a alladzina ya'rifuna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatal khulafa ar-rasyidi. Kita sebagai orang awam, kita sebagai orang yang baru dalam Islam ini, baru dalam akidah ini, baru dalam dakwah ini, manut apa kata para ulama. Wajib untuk kita mendengar dan taat apa yang menjadi arahan dan wejangan mereka. Kenapa? Karena mereka nattabi'ul ulama alladzina ya'rifuna sunnatar rasul. Kita mengikuti para ulama. Manut mereka katakan demikian fatwanya, demikian hukumnya, ikuti kita. Setelah kita mengetahui tentunya para ulama yang benar-benar hakiki, bukan ulama-ulamaan, karena di zaman sekarang wal'iyadu billah kafal muslimina min syarrihim. Kafal muslimina min syarrihim, kafal muslimina min syarrihim. Sekian banyak label ulama disematkan kepada bukan ulama. Yang lebih miris lagi, yang lebih menyedihkan lagi keadaannya, ada orang-orang yang telah menisbahkan saya seorang ulama, padahal diketahui jejak dahulunya atau rekam jejaknya adalah orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah berhadapan, tidak pernah duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Tapi dengan terang-terangan soraha, Gus Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Da'i Fulan, Syekh Fulan, dan yang seterusnya, mengatakan saya ulama. Wal'iyadu billah. Padahal para ulama tidak pernah menamakan kami ulama, tidak pernah. Mereka adalah orang-orang mutawadhi'un yang tunduk, merendahkan diri-diri mereka, tawadhu mereka. Mereka bukan orang-orang yang sombong. Oleh karenanya sebuah kaidah yang harus kita ketahui bersama, yang disebutkan oleh sebagian a'immatus salaf, bagaimana kita bisa membedakan ini ulama yang hakiki, ini bukan ulama yang hakiki. Kata sebagian para ulama, ar-rijal yu'rafuna bilhaq. Ar-rijalu yu'rafuna bilhaq wala yu'raful haqqu birrijal. Ini kaidahnya. Ar-rijal yu'rafuna bilhaq. Apa maksudnya? Ar-rijal yakni para ulama, yu'rafuna bilhaq, diketahui dengan al-haq yang ada padanya. Tapi tidak sebaliknya, wala yu'raful haqq birrijal. Tidak sebaliknya, al-haq itu ada pada ulama fulan, pasti. Al-haq itu ada pada ulama fulan, pasti. Tidak demikian. Ar-rijal yu'rafuna bilhaq. Seorang yang membawa al-haq, seorang yang membawa Al-Qur'an, membawa ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia terus membawa Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terus dibawa, maka diketahui yu'raf. Oh, ini orang berada di atas al-haq. Oh, ini alim berada di atas kebenaran. Oh, ini da'i berada di atas tariqatus salaf. Diketahui dengan waktu yang ada, dengan masa yang ada, kan nampak, terlihat. Apakah yang dia bawa Al-Quran, apakah yang dia bawa sunnah, ataukah yang dia bawa tendensi, tujuan tertentu, ada tujuannya. Dia bawakan Al-Quran, dia bawakan sunnah agar dapat kursi parlemen, misalkan. Ada. Memanfaatkan agama untuk mendapatkan kekuasaan, wal'iyadzu billah. Wala yu'raful haqq birrijal. La yu'raful haqq birrijal. Al-haq tidak bisa kita kaitkan dengan seseorang. Seorang alim pasti berada di atas kebenaran. Apalagi masih hidup, belum tentu selamatnya. Apabila kita menentukan hal tersebut, pasti berada dan tidak mungkin dia keliru, berarti ini sudah sampai kepada at-taqdis, mengkultuskan. Ini yang bukan bahagian dari ajaran Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kita melihat bagaimana para masyayikh, bagaimana para ulama menyampaikan apa yang ada di sisinya dari Al-Quran, Sunnah, Fahmus Salaf. Ketika benar-benar ini orang-orang yang berada di atas Al-Haq. Tapi kita pastikan dia pasti berada di atas Al-Haq? Tidak. Harus dibedakan. Jadi patokannya adalah di mana Al-Haq berada. Bukan individunya, siapa yang membawa, bukan. Harus dibedakan. Di mana al-haq berada, haitsu yadurul haq, naduru haitsu yadurul haq. Kita akan berada di manapun al-haq ada. Al-haq berada di alim A, alim fulan. Kita akan ikuti alim fulan. Selama tidak diketahui bahwa dia menyimpang, selama diketahui bahwa dia tidak menyelisih Al-Qur'an, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisihi sekian banyak kaidah dari aimmatus salaf, kita ikuti terus. Tapi kapan diketahui ternyata dia adalah orang yang keluar dari Al-Qur'an, keluar dari manhaj Nabi, keluar dari thariqatus salaf, mohon maaf, tidak bisa kita ikuti. Karena ar-rijali urafuna bil haq. Al-haq ternyata tidak ada lagi bersama dia. Al-haq sudah keluar dari jalurnya dia. Dia bukan lagi menelusuri thariqul haq, tapi yang dia telusuri adalah thariqu ahlul bid'ah wad dalal wal iyadzu billah. Thariqatul haddadiyah misalkan, thariqatul jahmiyah misalkan, thariqatul mu'tazilah misalkan. Dia sudah bergabung bersama kelompok-kelompok tersebut, sekte-sekte tersebut. Mohon maaf, kita menahan diri untuk mengikuti orang-orang yang tidak berada di atas al-haq. Tapi kalau yang kita jadikan patokan adalah ar-rajul, seorang pribadi, seorang individu, kita akan celaka. Kebenaran pasti berada bersama guru fulan misalkan. Kebenaran pasti berada bersama kiai fulan. Kebenaran pasti berada bersama ustadz fulan, bersama da'i fulan, bersama syekh fulan, pasti. Allah. Ini sebuah kekeliruan besar, sebuah kesalahan besar, yang ketika kita meyakini kebenaran berada di ustadz fulan, da'i fulan, syekh fulan. Karena kita tidak mengetahui apakah benar-benar dia menyampaikan al-haq. Setelah kita lihat dulu al-haq benar ada di sisinya atau tidak. Jangan cuma ad-da'awah. Jangan hanya sekedar ad-da'awah pengakuan. Iya, saya berada di atas al-haq. Saya berada di atas al-haq. Saya berada di atas manhaj salaf. Saya adalah orang-orang yang belajar bersama para masyayikh salafiyin dan yang seterusnya. Da'awah tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan realita. Apa yang ada di sisi akidahmu sekarang? Bagaimana sikapmu terhadap para ulama? Bagaimana sikapmu terhadap ahlul bid'ah wa dalal? Bagaimana sikapmu terhadap orang-orang yang menyimpang? Bagaimana sikapmu orang-orang terhadap orang-orang yang keliru dari kalangan ahlu sunnah? Apakah langsung dijatuhkan? Ataukah dinasihati terlebih dahulu? Atau bagaimana? Ini yang harus kita tanya dulu kepada orang-orang tersebut, individu-individu tersebut. Jadi khawati filah ya ra'akumullah, yang namanya al-haq tidak bisa kita pastikan berada bersama si fulan. Pernah kejadian terjadi di sisi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, faqihul asr. Ketika seorang membuatkan syair untuk beliau. Yang mana kandungan di antara kandungan syair tersebut adalah bahwasanya al-haq bersama Syekhul Utsaimin. Al-haq bersama Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Secara mutlak dikatakan demikian dalam syairnya. Kita tetap tenang, kita tetap berbahagia selama Syekh Utsaimin masih ada karena al-haq bersama Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Langsung dihentikan oleh Syekh. Jangan. Jangan dilanjutkan lagi. Dan ini syair yang keliru. Tidak boleh kita mengatakan si fulan pasti berada di atas al-haq. Al-haq lah yang akan membuktikan. Al-haq yang akan membuktikan sendiri. Tidak bisa kita ambil sebuah hukum. Apalagi masih hidup orangnya. Kalau mungkin sudah wafat masih mending. Seperti misalkan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau berada di atas al-haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada beliau di alam kuburnya. Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam, imam kabir, berada di atas al-haq, menyuarakan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah di alam kuburnya. Ini masih mending, masih bisa dibenarkan. Tapi kalau orang yang masih hidup dan kita pastikan pasti kebenaran bersama dia, ini merupakan sebuah kekeliruan. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, bima a'tahum Allahu wa awrathahum minal ilmi. Kenapa para ulama harus kita ikuti? Karena mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ilmu. Warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan warisan para nabi diberikan kepada mereka para ulama. Fanarji'u ilaihim ittiba'an li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin al-arba'ati Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Dan kita kembali kepada ajaran para ulama. Kita kembali kepada fatwa-fatwa mereka, hukum-hukum mereka, ittiba'an li sunnatir rasul. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan dalam rangka mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin al-arba'ah. Sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. khulafa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah khulafa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu natamassaku bi sunnatir rasul bi wasitati ahli al-ilmi alladhina yu'rifuna alladhina yu'rifunana biha wa yadullunana wa yadullunana 'alayha fahum daliluna wa wasituna ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu natamassaku bi sunnatir rasul, kita adalah orang-orang yang harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wasitati ahli al-ilmi, dengan perantara para ulama. Tidak mungkin kita langsung mengenal sunnah Nabi tanpa ada jasa dari para ulama. Telah kita sebutkan kemarin, para ulama itu bagaikan lentera, cahaya pada kehidupan kaum muslimin, masyarakat secara umum, karena mereka lah yang memberikan terangnya jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah yang mensyarah hadis-hadis Nabi, mereka lah yang mensyarah ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, Syekh Al-Fauzan, nahnu natamassaku bi sunnatir rasul bi wasitati ahli al-ilmi. Kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dengan perantara mereka para ulama. Alladzina yu'rifunana biha. Ketika mereka telah memberikan kita ilmu-ilmu, memberikan kita pengetahuan-pengetahuan, ma'rifat-ma'rifat tentang ini loh sunnah Nabi, ini loh ajaran beliau, ini loh akidah beliau, ini loh manhaj beliau. Tidak bisa kita tahu secara langsung. Kita bisa mengetahuinya dengan perantara mereka para ulama yang memiliki, yang mendapatkan keutamaan dan rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa idlunana 'alaiha, dan mereka adalah orang-orang yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan al-haq kepada kita. Fahum daliluna, mereka lah yang akan membawa kita. Wa wasitatuna, dan mereka lah perantara kita. Ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam. Fahadha huwa tariqus sahih, inilah jalan yang benar. Jadi sekali lagi, kita mengikuti para ulama bukan artinya menyembah para ulama. Menyembah para ulama, mengikuti apapun yang mereka katakan, walaupun menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun menyelisihi Al-Quranul Karim. Ulama memerintahkan makan daging babi, kita makan. Itu menyembah ulama namanya. Tapi ketika para ulama, wal'iyadzubillah, memerintahkan kita untuk memakan daging babi, lahmul khinzir, kemudian kita tolak, artinya kita adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, seperti hadis yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Kita masih ingat bagaimana kisah Amir Sariyah, pemimpin pasukan perang yang berjumlah sekitar 30, 40 sampai 150 orang, memerintahkan, bukankah kalian adalah orang-orang dari kalangan Ansar? Bukankah kalian adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk taat kepadaku? Bala, benar, kata mereka. Ayo kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan. Ayo hidupkan api, nyalakan api unggun di sini, nyalakan api yang membara. Dinyalakan api. Setelah nyala api yang besar, mereka semua diperintahkan, ayo masuk ke dalam api tersebut, bunuh diri-diri kalian. Singkat cerita, mereka tidak mau. Ini sikap yang benar. Ini sikap seorang sunni. Ini sikap seorang ahlu sunnati wal jamaah ketika melihat ada perintah dari seorang alim, perintah dari para ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa sunnah, kita tidak ikuti. Ini menunjukkan bahwasanya akidah ahlu sunnah bukan untuk mentakdis para ulama. Maka dusta ketika mereka mengatakan ya'buduna rabi'an, ya'buduna rabi'an. Mereka itu orang-orang yang menyembah Rabi' ibn Hadi. Lah, kita tidak menyembah Rabi' ibn Hadi. Ketika Rabi' ibn Hadi menyampaikan sesuatu yang menyelisih Al-Quran, hasya wa kalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, kita akan tolak. Beliau memerintahkan sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, hasya wa kalla, semoga Allah menjaga beliau, kita akan tolak, tidak akan kita ikuti. Kalau kita menyembah beliau, kita ikuti apapun kata beliau. Harus dibedakan, dan jangan menjadi syubhat, jangan menjadi kerancuan-kerancuan yang ada di tengah-tengah kita. Buktinya semua fatwa-fatwa Syekh Rabi kalian ikuti. Buktinya semua fatwa-fatwa, hukum-hukum yang diberikan beliau kalian ikuti, tanpa satupun yang kalian anulir atau tanpa satupun yang kalian tolak. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, fatwa-fatwa, hukum-hukum yang beliau bangun sampai sekarang yang kita terima, walhamdulillah, kita lihat berada di atas al-haq. Jika tidak berada di atas al-haq, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkan dalilnya. Datangkan, ini kesalahan beliau. Jangan hanya sekedar mengatakan inharafa anis sunnah, beliau sudah keluar dari sunnah. Had dalilnya mana? Beliau keluar dari sunnah itu mana? Irtakaba kabiratan. Beliau telah melakukan satu dosa besar. Dalilnya mana? Tunjukkan kepada kami bahwa beliau dari sisi ini, sisi ini, sisi ini telah keluar dari sunnah. Inharofa anis sunnah. Tunjukkan kalau memang benar. Ketika kalian sudah menunjukkan bukti-buktinya, tidak akan kita telan mentah-mentah. Ditimbang lagi kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Apakah benar sesuai dengan anggapan kalian atau tidak? Sekian banyak ikhwati fillah ya ra'akumullah, syubhat tersebar. Sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir mulai ditanamkan di tengah-tengah salafiyyin agar mereka zuhud, tidak mau mendengarkan fatwa-fatwa ulama al-kibar. Dan ini merupakan sunnatul mubtadi'ah. Sunnatu ahlil bid'ah wal ahwa, bahkan min arkani ahlil bid'ah wal ahwa, berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan salafiyyin secara khusus dari ulama'nya. Agar mereka tidak terbimbing di atas cahaya ulama, agar mereka tidak terbimbing di atas cahaya yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar gelap terus, gelap terus kaum muslimin, salafiyin gelap terus, tidak tahu arah kemana mereka mau berjalan. Ini target mereka, wal'iyadzu billah. Maka berusaha dijauhkan. Jangan, untuk apa kita dengarkan fatwa Syekh Rabi? Syekh Rabi orang tua 90 tahun, sepuh. Beliau mungkin pikun, beliau mungkin orang-orang yang beliau mungkin orang yang kurang hafalannya, beliau mungkin sudah pikun, beliau mungkin sudah banyak lupa dan yang seterusnya. Mulai mencela sudah kepada pribadi seorang Syekh Rabi Ibn Hadi Umair wal iyadhu billah. Seorang alim, khawatir billah ya ra'akumullah, atau para ulama, semakin tua mereka semakin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita ketahui bersama, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama kibar, ulama yang tua di tengah-tengah kalian. Habis ilmu mereka atau habis umur mereka, usia mereka untuk mendalami ilmu syar'i. Habis usia mereka untuk mendalami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh sebagian para ulama kita, janganlah kita mudah terseret arus syubhat, ombak-ombak syubhat. Jangan kita mudah terikut. Mengatakan bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Al-Islam, adalah seorang yang mutanatti', seorang yang berlebih-lebihan. Bahkan sebahagian dari mereka mengatakan pembunuh berdarah dingin itu Muhammad Ibn Abdul Wahhab. A'udzubillah minad dhalali wal hawa. Jangan sekali dengar itu, oh iya ya. Dibawakan, jangan dikira mereka cuma menyampaikan pepesan kosong. Mereka membawa data-data yang mungkin mereka pikir bisa dipelintir, bisa dibawa kanan, bisa dibawa kiri. Akan mereka bawa. Mereka tidak akan bicara begitu saja karena mereka tahu ahamiyatud dalil ketika berbicara, pentingnya kita memiliki dalil pada saat berbicara. Dibawakan contohnya ini, contohnya khilaf perselisihan beliau bersama kakak kandungnya, pertumpahan darah yang terjadi di masa beliau dan yang seterusnya, terus dibawa. Seorang Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak selamat harga diri beliau, padahal kurang alim apalagi beliau dikatakan sebagai Syekh Al-Islam, syekhnya kaum muslimin. Tapi tetap, yang namanya seorang alim atau para ulama yang menyuarakan al-haq tidak akan selamat dari cemoohan. Seorang alim atau para ulama yang membantah sekian banyak syubhat dari ahlul bidah wal ahwa tidak akan selamat dari cemoohan. Tidak akan selamat. Abadan. Bahkan itu menunjukkan salah satu bahwa mereka benar-benar di atas al-haq. Justru yang dipertanyakan alim ulama yang tenang-tenang saja, anteng-anteng saja, jalannya lurus terus, bahkan cenderung dipuji terus, diangkat, angkat, angkat, angkat. Tidak pernah mendapatkan celaan, tidak pernah mendapatkan cemoohan. Siapa kiblatnya ini? Nabi alaihissalatu wassalam dicemooh oleh kaum beliau. Nabi alaihissalatu wassalam dihina dina oleh musyrikin. Siapa kiblatnya dai ini? Siapa kiblatnya syekh ini? Kok jalannya mulus luar biasa, disenangi oleh orang-orang yang berada di kanan dan kirinya. Tidak ada sama sekali yang mencela dan mencemooh dia. Hati-hati, justru itu merupakan salah satu bentuk dia bukan seorang yang berada di atas al-haq. Adapun seorang yang berada di atas al-haq, tariqul haq. Tariqul haq adalah suatu jalan yang sulit. Sa'ab kata para ulama, sulit. Kita telusuri akan mendapatkan sekian banyak cobaan, sekian banyak rintangan. Ini tariqul haq. Sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ketika menyampaikan risalah ini kepada beliau alaihi salatu wassalam, inna sanulqi alaika, ay Muhammad alaihi salatu wassalam, alaika ya Muhammad, qawlan thaqila. Kami wahai Muhammad akan menyampaikan kepada engkau, bawalah risalah ini. Risalah apa? Qawlan thaqila, ucapan-ucapan yang berat. Risalah-risalah yang berat. Tidak mudah menjalani al-haq ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita mau berada di atas al-haq, istiqamah di atas al-haq sampai menuju syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rintangan sedikit pun. Tanpa ada rintangan sedikit pun dari orang dan kanan kiri kita, pro kontra ya, tanpa ada pro kontra mustahil, tidak akan mungkin. Pasti ada pro kontra, pasti ada orang yang tidak senang kepada kita. Karena al-haq pasti tidak disenangi, apalagi al-haq yang benar-benar al-haq yang harus menuntut kita menyelisihi orang-orang al-mukhalifin, menyelisihi, membantah, meluruskan pemahaman orang-orang yang tidak sesuai dengan tariknya Nabi, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti lebih banyak lagi permusuhan-permusuhan dari haula ad-dullal wal iyadu billah. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'a, fahadha huwa at-tariqus sahih indal ikhtilaf wa indal fitan. Maka inilah jalan yang benar ketika terjadi perselisihan yang banyak, ketika timbul fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ta'atu ulatil umur, kita senantiasa taat kepada waliul amr. Ulatul umur telah kita jelaskan terbagi menjadi dua, ulama wal umara. Taat terus kepada para ulama, taat terus kepada al umara, para penguasa, pemerintah, sejelek apapun keadaannya, sejelek apapun kondisinya, sezalim apapun penguasa tersebut. Jangan kita mau terpengaruh dengan syubhat yang ada. Jangan kita terpengaruh dengan kerancuan yang ada. Penguasa sekarang zalim, penguasa sekarang memakan harta rakyat dan yang seterusnya. Itu bukan urusan kita. Urusan itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita rakyat yang harus tunduk kepada penguasanya. Rakyat harus tunduk kepada pemerintahannya. Ketika terjadi kedzaliman, ketika terjadi kemaksiatan, ketika terjadi ketidakberesan, bukan urusan kita. Kita siapa mau membenarkan dan meluruskan kejelekan-kejelekan yang ada, ketergelinciran-ketergelinciran yang ada? Siapa kita? Mampukah kita? Dari sisi kemampuan atau tidak mampu, al-qudrah wa adamul qudrah, kita jelas sudah tidak mampu. Siapa kita? Rakyat jelata. Yang sampai kepada mereka harus memiliki sekian banyak wasilah, sekian banyak perantara, sekian banyak orang yang harus kita lewati. Maka bagaimana? Telah disebutkan oleh beliau pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ad-du'a'u lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang yang beriman. Jangan malah kita mencemooh, menghabiskan harga dirinya, mencela, bahkan wal'iyadzubillah menghasut sebagian pihak untuk ayo, kita harus mengkudeta hukum taghut wal'iyadzubillah. Walamma akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an taghayyiril ahwal ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya keadaan sepeninggal beliau setelah beliau wafat akan berbeda jauh. Ketika beliau masih ada, ketika beliau belum wafat, maka masya Allah tabarakallah semuanya aman karena beliau alaihi salatu wassalam yang memutuskan semua perkara. Akan tetapi nanti di akhir zaman beliau telah mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi ikhtilafan kathira. Wa annahu ya'ti ba'dahu taghayyurat wa ikhtilafat, dan akan datang setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal, sekian banyak perbedaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, perselisihan antara satu sekte dengan sekte yang lainnya. Wafatana atau wafitanun wa du'atu dulal wa du'atu dullal, dan fitnah-fitnah akan merebak. Du'at ad-dullal, du'at-du'at yang menyeru kesesatan, para da'i yang menyeru kepada abu-abu jahannam pun akan bertebaran. Qala lahu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka Hudzaifah bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kata Hudzaifah bin Yaman, fama ta'muruni ya Rasulullah. Ketika Hudzaifah bin Yaman mendapatkan khabar dari Nabi, di akhir zaman nanti akan banyak khilaf, akan banyak perselisihan, akan banyak kekacauan, akan banyak perbedaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, yang masing-masingnya tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Mau dengan cara apapun tidak akan bisa bersatu. Walaupun zahirnya bersatu, wa qulubuhum syatta. Hati-hati mereka pasti berpecah belah. Akan terjadi sekian banyak fitan, sekian banyak fitnah, akan banyak du'at ila abwaabi jahannam. Maka Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? apabila aku menemui zaman tersebut. Hudzaifah bin Yaman merupakan seorang sahabi al-jalil yang memiliki sedikit perbedaan dengan para sahabat yang lainnya. Beliau lebih ke arah untuk menyelamatkan bagaimana fitnah itu tidak menerkam diri saya. Maka sekian banyak pertanyaan yang ternukil dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau adalah sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternukil bagaimana agar aku terselamatkan dari fitnah ya Rasulullah? Bagaimana agar aku terselamatkan dari fitnah ya Rasulullah? Sekian banyak pertanyaan demi pertanyaan terus ditanyakan oleh Hudzaifah. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di akhir zaman sekian banyak fitnah, sekian banyak duat ad-dhalal akan ada. Maka kalau aku menemui zaman tersebut wahai Rasulullah, mata amuruni, apa yang kau perintahkan? Lihat bagaimana sighah bentuk pertanyaan dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Mata amuruni, apa yang kau perintahkan? Seorang yang seakan-akan siap apapun perintahmu ya Rasulullah, aku jalankan. Ini betul-betul merealisasikan, mempraktekkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati Allah wa ati Ar-Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Ar-Rasul. Ketaatan kepada Rasul, berkali-kali kita ulangi, ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Di hadapan Nabi alaihissalatu wasallam, Hudzaifah mengatakan, mata muruni, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Seakan-akan murni ya Rasulullah, perintahkan kepada aku, pasti aku akan lakukan. Tidak akan diselisihi oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini seorang sahabi yang kita harus berqudwah kepada mereka dan mengambil pemahaman-pemahaman mereka, para sahabat. As-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, keadaan mereka senantiasa berada di atas rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, cukup bagi kita. Sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, manusia yang hidup di zamanku. Para sahabat, mereka lah yang melihat langsung bagaimana wahyu turun di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak asing ketika kita mendengarkan pertanyaan Hudzaifah, permintaan Hudzaifah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Mata muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila aku mendapatkan zaman tadi?" Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Wahai Hudzaifah, yang aku perintahkan kepadamu, talzam, terus ikuti, jangan kau lepas jama'atul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin berada di mana? Itu yang kamu ikuti. Wa imamahum, dan imamnya kaum muslimin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh para syurahul hadis, oleh para ulama kita, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Nantinya akan kita bawakan juga syarah dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Talzam jama'at al-muslimin, jama'ah al-muslimin, yang namanya kaum muslimin tidak akan bersatu di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalatin, umat Islam ini tidak mungkin semuanya bersatu di atas sebuah kesalahan, sebuah dosa, kemaksiatan, semuanya tanpa terkecuali, tidak mungkin. Maka mau tidak mau, yang namanya jamaah al-muslimin, mayoritas kaum muslimin, berada di atas paling tidaknya arahan dari Al-Quran, arahan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kamu ikuti wahai Hudzaifah. Kalau kamu tidak mendapatkan jamaah tersebut, kok ya semuanya subhanallah terikut dalam arus fitnah yang ada, terseret dalam arus fitnah yang ada. Mereka semua bersuara dengan suara-suara sumbang, suara-suara yang menyelisih Al-Quran, suara-suara yang menyelisih sunnah. Masing-masingnya punya statement, masing-masingnya punya pernyataan. Talzam imamahum, jamaah muslimin. Kalau tidak kamu temukan wahai Hudzaifah, imamahum. Siapa imamnya? Penguasa, pemerintah kaum muslimin ketika itu. Walaupun banyak ini orang-orang yang merongrong kekuasaannya penguasa. Banyak yang mengatakan bahwa penguasa ini adalah penguasa taghut. Yang kita nukilkan kemarin dari pernyataannya salah satu pentolan Khawarij, monyet-monyet berseragam coklat katanya. Wal'iyadzu billah. Celaan demi celaan, badhi'ul lisan, salah satu tanda seorang akan terikut arus fitnah. Pegang kuat-kuat kaidah ini, khawati fillah ya ra'akumullah. Jaga lisan-lisan kita. Jangan lisan kita ini mudah untuk mencela orang lain. Menjatuhkan orang lain, seakan-akan orang lain tidak punya harga diri. Jangan. Kita harus camkan dalam benak-benak kita, dalam pikiran-pikiran kita. Kita berhadapan dengan muslim. Tiga yang harus kita jaga dari dia. Muslim ini. Bukan kafir, muslim. Walaupun bukan sunni ya. Walaupun bukan sunni, bukan salafi. tidak teman-teman kita dari kalangan ahlu sunnah muslim, tiga yang harus kita pegang, harus kita jaga dari mereka. Yang pertama, harta dia tidak boleh kita rampas. Yang kedua, harga diri dia tidak boleh kita injak-injak, kita jelekkan dia di hadapan orang lain, jangan. Yang ketiga, darah dia tidak boleh kita tumpahkan. Ini pegang erat-erat, kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ganggu tiga hal tersebut yang dimiliki oleh seorang muslim. Apalagi seorang muslim yang merupakan penguasa, mansibnya, kedudukannya jauh lebih di atas. Seorang muslim yang biasa-biasa saja, rakyat jelata sama-sama kita, itu tidak boleh kita hinakan harga dirinya. Tidak boleh kita gibahi dia, tidak boleh kita gunjing dia. Si fulan itu kikir orangnya, si fulan itu tidak pernah menyantuni anak yatim, si fulan itu tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah, si fulan. Kita singgung dia, kita gunjing dia, haram. Kita harus datang kepadanya untuk meminta kehalalannya. Dan kita sampaikan di majelis atau di hadapan orang-orang yang kita jelekkan dia, kebaikan-kebaikannya dia. Oh, si fulan itu yang saya sebutkan kikir kemarin, tidak, Masya Allah sekarang sudah berubah. Orangnya dermawan. Harus kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Hati-hati dosa ghibah, ikhwati fillah ya rakumullah. Gunjingan tidak dibenarkan. Apalagi gunjingan itu ditujukan kepada seorang pemerintah, seorang penguasa yang memegang urusan-urusannya kaum muslimin. Kita saja yang mengurusi 2-3 anak, 5-10 anak mungkin kerepotan. Apalagi mereka yang menguasai sekian ratus juta urusan kaum muslimin. Yang dipegang urusannya bukan 1, 2, 10, 20 orang, 30, 40 orang, 100, 200 orang, 250 juta. Tidakkah kita membalas jasa-jasa baik mereka dengan paling tidaknya mendoakan kebaikan untuk mereka di setiap sujud-sujud kita? Paling tidaknya. Jangan sampai kita terikut kepada pihak-pihak yang sudah dibakar oleh amarah kaum Khawarij, amarah kaum Daesh. Ketika ayo harus kita kudeta, ayo kita harus gulingkan, ayo mereka pemerintahan yang taghut, mereka adalah orang-orang yang kufur dengan hukum Allah, tidak mau berundang-undang dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tetap dengan Pancasilanya, mereka tetap dengan undang-undang dasarnya. Hati-hati, orang-orang yang semacam ini cepat-cepat jauhi, jangan didekati. Orang yang membawa syubhat, orang yang membawa fitnah, menyelisihi perintah Nabi kepada kita. Nabi katakan tunduk, taat. Jangan lakukan kudeta, jangan lakukan pergerakan-pergerakan yang bisa membuat gaduh. Tunduk. Tapi mereka, tidak, kita harus bergerak. Ini Nabi ke arah kanan, dia ke arah kiri. Mana yang mau kita ikuti? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang dijelaskan oleh sebahagian syurahul hadis. Begitu pula Syekh Al-Fauzan mengatakan ai, maksudnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamil muslimin. Kamu ikuti terus wahai Hudzaifah, jamaah kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin ketika itu apa berada, apa yang ada di sisi mereka? Mereka semua taat, ya sudah taat. Ikhwati fillah yarakumullah. Kadang-kadang kita malu kepada orang-orang awam al-muslimin. Awamul muslimin, mereka belum mengkaji Islam lebih dalam. Tapi terkadang beberapa kondisi mereka jauh lebih taat kepada pemerintah penguasa dibandingkan orang-orang yang katanya jenggotnya lebat-lebat, yang katanya bacaan Qur'annya luar biasa, yang katanya sholat sunnahnya tidak pernah ditinggalkan. Kaum khawarij sholatnya para sahabat saja, kata Nabi SAW, yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Sholataku ma'a sholatihim, dihinakan. Sholatnya para sahabat, diremehkan oleh para sahabat. Kita enggak ada apa-apanya. Kiro'ataku ma'a kiro'atihim, kiro'ahnya para sahabat dibandingkan kiro'ahnya kaum khawarij. Al-Quran, luar biasa. Kaum khawarij enggak ada tandingannya. Akan tetapi kata Nabi SAW, lam yablug hanajirahum. Bacaan Qur'annya di mulut tok, enggak tembus ke kerongkongan, enggak masuk ke dalam hati-hati mereka. Ini kuncinya. Bacaan-bacaan Al-Quran hanya bisa menjadikan syubhat yang naik ke otak-otak mereka, ke fikiran-fikiran mereka. Tidak bisa masuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini bedanya kiroahnya para sahabat dengan kiroahnya mereka kaum khawarij. Kaum khawarij luar biasa, orang yang mutawwa' istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Orang yang luar biasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam tanda kutip. Sebagian awam mungkin sholat lima waktunya masih bolong-bolong. Terkadang. Muslim tapi, ya karena sibuk ini, itu, dan sibuk dengan dunia. belum mengenal sunnah, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang haya, malu kita melihat kenyataan kondisi yang ada. Awam tadi lebih taat kepada pemerintahnya dibandingkan seorang muslim yang katanya taat, mutawwa' tadi. A'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Padahal kalau mau ditelaah lebih dalam syariat Islam, jauh syariat Islamlah yang mengajarkan terlebih dahulu tentang tunduk dan patuh kepada penguasa. Tapi orang yang katanya mendalami Islam malah mencoba untuk keluar dari jamaah dan imam kaum muslimin. Wa'iyadzubillah. Qal fa'in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Hudzaifah bertanya lagi kepada Nabi. Setelah Nabi memerintahkan, ayo bersama jamaah kaum muslimin, bersama imam mereka, penguasa mereka. Tapi ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka tidak ada lagi? Jamaah kaum muslimin tidak ada. Imam kaum muslimin, penguasa pun tidak ada. Carut marut sudah keadaan sebuah negara. Kondisi sebuah negara penuh dengan fitnah. Penuh dengan pertumpahan darah. Tidak ada lagi penguasa yang sah, pemerintah yang sah. Digulingkan semuanya sudah. Kaum muslimin juga berpecah belah. Apa yang aku harus lakukan, wahai Rasulullah? Fa'tazil. Kata Nabi SAW, tilkal firaq kullaha walau anta'adda bi asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tidak ada jamaah al-muslimin, kalau tidak ada imam penguasa kaum muslimin, ya Hudzaifah, di akhir zaman, fa'tazil, tinggalkanlah tilkal firaq kullaha, tinggalkan semua sekte-sekte yang ada, semua kelompok-kelompok yang ada, semua pergerakan-pergerakan yang ada, tinggalkan wahai Hudzaifah. Jangan kamu berafiliasi, ikut kepada satu gerakan dan meninggalkan gerakan yang lainnya. Gerakan fitnah semuanya. Apabila ada pergerakan, komunitas, kelompok yang timbulnya, yang sibuknya untuk bergerak di masa-masa fitnah seperti itu, fa'tazil tilkal firaqullah. Tinggalkan semuanya. Jangan pun dari kelompok-kelompok tersebut, walau anta abda, walaupun engkau harus menggigit asli syajarah, sebuah akar pohon, sendirian, enggak ada temannya, mau gimana? Enggak ada rumah, enggak ada tempat berlindung, enggak ada kelompok yang bisa kita naungi. Fa'tazil tilkal firaq kullaha wa anta abda, dan kamu gigit, walau anta abda bi asli syajaratin, walau kamu gigit satu akar pohon, hatta yudrika kal maut, terus gigit akar pohon sendiri kamu, jangan bergabung dengan siapa-siapa. Artinya Nabi SAW memberikan sebuah ibrah atau ibarah, memberikan sebuah perumpamaan, permisalan, enggak ada lagi, sudah, terus sendirian, jangan gabung ke kanan, jangan gabung ke kiri, selama tidak ada jemaatul muslimin, enggak ada pemerintah, enggak ada penguasa, jangan ikut pergerakan-pergerakan yang ada. La hizballah wala hizbah syaitan wala pergerakan apapun, walaupun mengatasnamakan Allah, Hizbur Rasul, kelompok Rasul, tidak ada, jangan ikuti wahai Hudzaifah. Sendiri kamu, tetap sendiri. Hatta yudrika kal maut, walaupun maut menjemputmu dalam keadaan kamu sendiri, wa anta ala dzalik, dalam kondisi kamu menggigit akar pohon tadi. Artinya apa? Benar-benar sendiri wahai Hudzaifah. Jangan bergabung bersama arus fitnah yang ada, jangan bergabung bersama kelompok-kelompok yang membawa fitnah tersebut, wal iyadzu billah. Amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atul muslimin wa imamal muslimin. Nabi alaihi salam memerintahkan Hudzaifah untuk terus berada di sisi jamaahnya kaum muslimin dan imamnya kaum muslimin, yakni penguasa mereka. Li'anna fi dzalika an-najatu minal fitan. Karena ketika kita berpegang dengan perintah Nabi tersebut, kita akan terselamatkan dari fitnah-fitnah yang terjadi. Wal ijtima'u 'alal haqqi rahmatun, dan kita bergabung bersama mayoritas kaum muslimin, bergabung bersama pemerintahan yang sah, penguasa yang ada, adalah bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtilafu 'adzabun wa syiqa'un. Adapun ikhtilaf, perselisihan, kita tidak mendengarkan ucapan Nabi, tidak mau tunduk, as-sam'u wa tha'ah, maka itu adalah azab, siksaan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, wasyqa, dan sebuah kesengsaraan yang akan didapatkan oleh dia. Mungkin saja kelompoknya bisa benar mengkudeta penguasa dan pemerintah yang ada, tapi wakil yang ada membuktikan ketika terjadi ketika berhasil kudeta yang ada, akhirnya mereka ribut sendiri. Siapa yang berhak menjadi presiden? Siapa yang berhak menjadi perdana menteri? Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Siapa yang berhak menjadi penguasa? Sibuk sendiri. Antar mereka, antar kaum khawarij, antar pergerakan-pergerakan tersebut, antara harakah-harakah yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka sudah terlepas dari satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang namanya as-sam'u wa tha'ah,